Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna bikaramatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita lanjutkan, dan sebelumnya akan kita ulang sedikit tentang macam-macam atau bentuk-bentuk umum. Pembahasan yang kita bahas yaitu pembahasan umum itu adalah pembahasan yang cukup rumit dan mulai terkesan berat. Mulai terkesan berat. Oleh karena itu dimulai dari saat ini agar pikirannya lebih dikuras lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, umum halaman 11 yaitu am. Kita tahu umum atau lafal yang umum adalah lafal yang mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Mencakup menyeluruh seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Mencakup seluruh anggotanya, keluar darinya berarti yang cuma satu. Karena yang namanya satu yang gak mencakup apa-apa kecuali dirinya sendiri. Kemudian yang tanpa batasan, keluar darinya yang terbatas. Ya, terpenting adalah sekarang setelah alhamdulillah kita memahami umum, sebelumnya sudah jelaskan apa perbedaannya dengan mutlak, dan sekarang bentuk-bentuk dari lafal umum apa saja itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling rumit itu adalah yang kelima dan keenam. Dan kita kemarin menyisakan pembahasan yang kelima dan keenam ini. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas yang kelima dan keenam. Kita ulang dari yang pertama. Di antara lafal umum adalah lafal yang dengan sendirinya secara independen dia sudah tersifati keumuman, menunjukkan keumuman. Seperti lafal kullu, seluruh, setiap. Dalam bahasa Indonesia pun ketika kita dihadirkan lafal setiap dan seluruh atau segenap, itu sudah benar menunjukkan keumumannya. Seluruh peserta harap belajar misalnya. Nah, di sini yang diharapkan adalah keumuman peserta tanpa ada batasan tertentu sehingga umum dia. Juga jami' artinya juga serupa dengan kullu. Kafah sama dengan kullu, qatibah juga sama, dan ammah juga sama. Adapun bedanya kullu dengan jami', kalau kullu itu dia bisa diidhafahkan atau bisa dinisbatkan kepada ma'rifah, dan bisa juga dinisbatkan kepada nakirah. Itu kullu. Kalau jami', enggak bisa dinisbatkan kepada nakirah, harus kepada ma'rifah. Misalnya kalau kullu untuk ma'rifah misalnya, kullul mauludi yuladu al fitrah, kata Nabi SAW, setiap al maulud yang dilahirkan itu terlahirkan di atas fitrah. Itu kata Nabi. Kullul mauludi, ya, pakai alif lam berarti ma'rifah, ya kan? Nah, bisa juga kalau kullu kemudian setelahnya adalah lafal nakirah. Contohnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Bid'ah di sini dia nakirah. Nah, sekarang nakirah di sini apakah kita kata mutlak? Enggak. Kita katakan umum karena ada kullu sebelumnya, dan kullu adalah lafal umum. Seperti kita ketahui kemarin, kullu adalah lafal terkuat dan termasyhur sebagai lafal umum. Adapun jami', jami' itu tidak bisa diidhofahkan atau dinisbatkan kepada isim yang nakirah. Misalnya jami'u bid'atin enggak bisa. Harus dengan lafal yang ma'rifah. Itu jami', bedanya jami' dengan kullu dari segi fungsi dan keterkaitan dengan isim setelahnya. Ya. Kemudian ada kafah dan ada qatibah dan ada ammah. Ya. Oke. Yang kedua, isim syarat. Kemarin kita sudah mencontohkan isim syarat itu seperti conditional noun. Isim yang menunjukkan suatu kondisi sebenarnya, tapi beda, bukan hal, bukan keadaan. Melainkan dia menjadi isim yang menjembatani antara syarat, perbuatan syarat dengan jawaban syarat. Misalnya man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fa huwa rad, misalnya kata Nabi. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tiada di dalamnya perkara kami, tiada berkaitan dengan perkara kami, maka itu amalan yang tertolak. Di sini man, nah itu berarti isim syarat. Berlaku umum. Iya enggak? 'Amila 'amalan, barang siapa, ya kan? Barang siapa yang beramal suatu amalan. Nah, kemudian fahuwa rod, huwa rod, tertolak jawabannya. Jadi di sini isim syarat. Seperti man 'amila sholihan fali nafsih, sama dengan itu sebenarnya. Sama karakternya dan juga kerangkanya. Man 'amila 'amalan fahuwa rod, man 'amila sholihan fa li nafsih, sama kan? Isim syarat. Kemudian isim istifham, kata tanya. Yaitu interrogative noun. Kata tanya itu seperti man, ma, kaifa, dan seterusnya. Seperti contohnya di sini fa aina tadhhabun. Sekarang misalnya fa aina tadhhabun. Mana yang merupakan lafal umum di sini? Hah? Aina tadhhabun. Mana yang merupakan lafal umum? Hah? Aina, ayo jawab aina. Aina. Mana yang merupakan lafal umum? Aina. Apa arti aina? Di mana? Oke. Okay. Atau kemana bisa? Jawabannya misalnya fa aina tadhhabun, jawabannya adalah Jakarta. Jakarta khusus atau umum? Khusus. Kenapa? Isim alam. Apa hubungannya isim alam dengan ini? Hah? Iya, karena isim alam menentukan zat sesuatu. Ya, zat itu. Jakarta, Jakarta. Gak ada Jakarta yang lain. Bukan Jakarta yang lain. Berarti dia khusus. Ya, enggak? Tapi sekarang, ketika kita bertanya, fa'ayna tadhhabun, kemana pergi, ya kan? Berarti kemana di sini, berarti umum. Begitu. Tapi jawabannya khusus. Kenapa gak disebut khusus aja sekalian? Karena kan yang dimaksudkan apa? Khusus, ya kan? Hah? Misalnya siapa yang datang bersamamu? Kita yang dimaksudkan di sini apa? Orang khusus kan? Kita bertanya tentang orang khusus di sini. Siapa nih? Apa namamu? Atau siapa namamu Indonesianya? Karena siapa kan untuk orang yang berakal kan? Tapi nama kan enggak berakal. Berarti apa namamu ya? What is your name? Mas muka. Hah? Siapakah ibumu? Itu yang dimaksud khusus atau umum? Khusus. Ah, gimana itu? Jawabannya gimana ini? Di sini ibrohnya bukan jawabannya, melainkan ibrohnya perkakas pertanyaannya. Iya enggak? Ya. Kata untuk bertanyanya itu ibrohnya. Karena pada asalnya dia munkar, maksudnya tidak mengetahui siapa ibumu. Nah, siapa di sini kan umum. Antum boleh menjawab terserah antum. Ya. Tetapi jawaban antum ya harus khusus. Bukan justru siapa ibumu? Loh, siapa? Jawabannya siapa lagi? Ya, ibu. Mutasalsil, bolak-balik jadinya. Ya, jadi ibrohnya itu di kata tanya di sini isim istifhamnya. Makanya disebut umum, itu adalah isim istifhamnya. Bukan apa, bukan jawabul istifham. Baik, kemudian yang keempat, isim mausul. Kalau bahasa Inggrisnya itu conjunctive noun. Isim mausul seperti al-ladhi, al-lati dan seterusnya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bisa juga man ma'ai, bisa juga. Oke. Okay. Kalau mau detail nanti insyaallah di bulan Syawal dan seterusnya insyaallah. Kemudian yang kelima, nakirah. Nah, kita kemarin sudah tahu nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah kita sudah tahu ya. Masih ingat ma'rifah itu apa aja? Pertama apa? Dhamir, pronoun. Kedua, isim al-alam, proper noun. Ketiga, isim al-isyarah. Ya, kemudian yang keempat, isim al-isim al-mausul. Kemudian yang kelima, al-mudhaf bi-al. Ya, yang dinisbatkan atau disandarkan kepada isim ber-al. Ya. Ya, benar kan? Misalnya Rasul, Rasulullah. Ya, ya ini Allah di sini isim alam ya. Selain itu misalnya Nurul Islam misalnya, ya enggak? Nur al-Islam. Ya. Kita berarti Nurul Islam berarti dia ma'rifah. Nur di sini ma'rifah walaupun secara zahir tidak ada alif lam, namun dia tersandarkan pada isim yang ada alif lamnya. Berarti dia ma'rifah. Nah, sekarang yang keenam adalah yang teridofahkan atau ternisbatkan kepada salah satu dari kelima poin yang baru kita sebutkan. Masih ingat gak sebenarnya itu? Mudah-mudahan masih ingat. Muroja lagi. Tadi malam mingguan ya, jangan-jangan. Jadi gak ada waktu untuk muroja. Nah, itu ma'rifah. Sekarang nakiroh yang selain dari itu. Nakiroh itu yang terpenting, yang namanya nakiroh tidak ada alif lam di awalnya, itu udah pasti itu tak ciri khas. Ciri khas. Namun tidak semua yang tidak ada alif lam di awalnya itu nakirah, enggak semuanya. Karena Ahmad itu ma'rifah. Ma'rifah dia. Hasan ma'rifah. Ya. Sekarang Rifan juga ma'rifah, Rahmat juga ma'rifah, Regi juga ma'rifah semua. Jakarta, Kartasuro, Sukoharjo, Wonosobo dan sebagainya. Semuanya ma'rifah itu, ha. Karena isim alam tanpa alif lam kan sebelumnya, tanpa alif lam. Walaupun seharusnya ada alif lam tapi enggak ditulis alif lamnya, seperti alkalin enggak pernah ditulis alkalin gitu, enggak pernah. Dia tetap isim alam ma'rifah. Itu nakirah. Sekarang nakirah, sekarang nakirah kata tertentu berarti indefinite. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti yang ditambahi e atau n bagi yang countable nouns. Bagi yang uncountable enggak ada a dan an. Nakirah kata tak tentu berarti ghairu muayyan. Beda antara yang tertentu dengan yang tak tentu. Kalau yang tak tentu itu tidak ketahuan. Kalau yang tertentu itu ketahuan yang mana dan berapa kadarnya. Nah, nakirah kata tak tentu dalam konteks, empat konteks. Ini perhatikan baik-baik. Empat konteks dalam atau nakirah jika berada dalam empat keadaan kalimat ini, maka dia memberikan faedah umum bukan mutlak. Itu ingat. Jika nakirah kata tertentu dalam konteks yang empat ini, itu tidak memberikan faedah mutlak walaupun tanpa alif lam, melainkan memberikan faedah umum. Kita akan memberikan contoh satu persatu permisalannya insyaallah taala. Pertama, nakirah atau kata tak tentu dalam konteks nafi, negatif sentence. Dalam kalimat negatif sentence. Ingat, kalimat negatif sentence itu sebenarnya terbagi ada beberapa macam. Ada negatif sentence yang memang statement namun dinegatifkan. Ada yang negatif sentence yang dia berupa larangan. Kalau yang berupa larangan itu yang nanti yang kedua. Yang namanya larangan, kalimat larangan itu pasti apa? Negatif, ya kan? Iya, janganlah berbuat syirik. Negatif enggak? Negatif. Hah? Don't do atau don't perform syirik misalnya. Jangan berbuat syirik. Negatif. Tapi di sini nafi yang dimaksud yang di sini bukan berupa insya, melainkan khobar. Hah? Seperti ini. Ya. Nafi atau nakirah dalam konteks negatif, negation. Ini perhatikan di sini. Kalau dicontoh di dalam kitab halaman 56. Iya enggak? Halaman 56. Itu nomor 5 itu nakirah tak tertentu, tak definite dalam konteks kalimat nafi 1, nahi 2, syarat 3 atau istifham inkari 4. Shuf, ini cukup berat sebenarnya. Namun harus kita fahami. Kalau enggak difahami berarti enggak belajar. Nah, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Ya, di sini bedanya dengan yang contoh yang saya sebut di dalam handout itu apa? Bedanya ada apa? Kata apa? Ma dan min. Ma di sini sama sebenarnya. Ma dengan la di sini sama. Nah, sekarang bedanya itu min di sini. Nah, kalau misalnya contoh ini di ayat min. Kalau misalnya kita contohnya di handout yaitu kalimat syahadat tanpa min, melainkan langsung menjadi isim, ya, menjadi isim untuk la annafiyah lil jins. Nah, wa ma min ilahin illallah itu adalah kalimat nafi, ya. Dan ilah di sini dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah, terbebas dari alif lam dan bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, ya kan? Baik. Kalau kita berpatuk mengatakan semua yang namanya nakirah itu mutlak, ya itu salah. Nakirah enggak semuanya mutlak. Namun ada konteks-konteks kalimat tertentu yang menjadikan nakirah di sini umum maknanya. Dan ini contohnya, wa ma min ilahin illallah. Ilah di sini nakirah. Dia majrur karena sebelumnya ada min. Harf majrur, harf jar. Wa ma min ilahin illallah. Ini adalah konteks kalimat ini negatif dan ilah di sini dia nakirah. Berarti nakirah dalam konteks nafi. Nah, kalau nakirah dalam konteks nafi, nakirah ini bukan bermakna atau bukan mengisyaratkan mutlak, bukan, melainkan mengisyaratkan umum. Ya, oke. Okay. Paham sekarang? Dan tiada di antara ilah, ya enggak? Selain Allah, maksudnya tiada di antara ilah yang berhak disembah. Min. Dari, maksudnya di antara di sini. Di sini artinya apa? Dan tiada kesembahan yang berhak. Ini sama aja dengan la ilaha illallah sebenarnya. Namun di sini ada min, di sini tambahan min. Dan tiada di antara ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti ilah di sini umum, ya kan? Nah, umum di sini dinafikan oleh ma. Tiada di antara ilah. Emang ada bener. Sebenarnya ada ilah dalam dunia ini. Sesembahan banyak kan? Banyak. Namun keumuman dan diantara keumuman itu tiada yang hak. Hak di sini mahdzuf, dia sebagai khobar untuk nafiah di sini dihapus. Tiada diantara ilah yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Berarti keumuman tadinya ini, keumuman di sini terbatas atau tidak? Tidak terbatas karena lafal umum tidak terbatas. Ya, berarti ilah yang banyak itu tidak terbatas ini yang ada di dunia ini itu dinafikan. Kemudian yang berhak kecuali adalah Allah Ta'ala. Gitu ya. Agak bolak-balik muter-muter, tapi inilah uslub Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kira memahaminya begitu saja semuanya mudah, ya. Harus dengan pikiran, itulah yang menjadikan la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu menggunakan akal kalian, pikiran kalian, la'allakum tatafakkarun dan sebagainya. Islam adalah agama yang kayak mikir, ya. Kemudian contoh di yang di handout adalah la ilaha illallah. Nah, bedanya apa ini? Bedanya kalau contoh yang di kitab kita itu nakirah fi siyaq an-nafi adalah sebuah isim nakirah dalam konteks nafi. Dalam konteks penihilan, penafian. Tapi yang contoh di handout itu adalah nakirah manfiyah, beda. Ngerti bedanya? Nakirah manfiyah adalah nakirah yang dinafikan. Langsung dinafikan. Ya, ngerti? Kalau yang di buku itu namanya nakirah fi siyaq an-nafi. Nakirah di dalam konteks nafi. Kalau yang di handout itu namanya nakirah manfiyah. Nakirah yang dinafikan langsung. La ilaha illallah dengan wa ma min ilahin illallah, substansinya sama sebenarnya, esensinya sama, menafikan ilah kecuali Allah sebagai ilah yang hak disembah. Namun cara dan juga penyampaiannya ada perbedaan. Kalau wa ma min ilahin illallah itu ada tambahan min, berarti tidak langsung dinafikan ilahnya, melainkan ada tambahan min. Tapi kalau la ilaha illallah langsung tiada ilah, semuanya langsung. Makanya dinamakan nakirah manfiyah. Nah sekarang pertanyaannya, nakirah yang dinafikan, tentu pasti karena nakirah dinafikan konteksnya pasti penafian pasti. Nakirah yang dinafikan ini, apakah dia berfaedah umum atau tidak? Umum, kalau enggak umum ngapain ditaruh sini ya kan? La ilaha illallah. Nah udah, berarti keumuman ilah itu tidak ada nafi, tidak ada yang berhak, maksudnya berhak disembah kecuali Allah. Ya seperti la ikraha fiddin, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dan lain-lain, la yang lain, bukan la uqsim biyaumil qiyamah, itu beda lagi itu, itu beda lagi itu. Itu nafi juga benar, bukan nahi. Nafi bukan nahi ya. Baik, kemudian ini insya Allah faham atau enggak? Insya Allah atau alhamdulillah. Delay. Faham atau enggak? Antum paham? Iya. Sebenarnya dua-duanya sama. Yang terpenting itu adalah dia dua-duanya dalam konteks nafi. Enggak, di sini cuma istilah aja. Nama yang satu nakirah manfiyah karena langsung dinafikan. Yang satu nakirah dalam siyak nafi. Intinya sama, karena inti dari kita mempermasalahkan nakirah fi siyak nafi dan nakirah al-manfiyah itu adalah dia umum gitu. Jadi kalau misalnya mau bedanya secara detail, ujung-ujungnya nanti sama. Ujung-ujungnya dia dinafikan udah. Ya, seperti wa ma min ilahin illallah dan la ilaha illallah, bedanya di zahirnya. Namun esensinya sama enggak? Sama udah. Sama. Dan kadang memang yang namanya ta'bir, pengungkapan, itu uslub, itu ada yang beragam memang. Namun esensinya tuh udah sama, bukan serupa lagi. Esensinya sama, plek mirip itu esensinya. Namun uslubnya lah yang sedikit berbeda. Kadang uslubnya berbeda, esensinya agak berbeda sedikit, namun intinya juga sama. Baik. Jadi itu sebenarnya enggak terlalu banyak perbedaannya, cuma zahiriyah saja insyaallah. Kemudian yang kedua, nakirah kata tak tentu dalam konteks kalimat nahi, yaitu pelarangan. Dan yang namanya nahi pasti nafi, menafikan. Ya. Taib nahi larangan. Contohnya di sini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Coba kita tahlil. Bukan tahlil, tahlilan itu bukan. Tahlil maksudnya apa sih Indonesia, saya enggak tahu. Wa'budullaha wa'budu wa di sini tidak usah dipermasalahkan, tidak berkaitan dengan usul fikih. U'budu fi'il amr bukan? Iya, fi'il amr. U'budu berarti jamak kalian semua. Menyeru untuk kalian semua, sembahlah Allah, ya kan? Allah di sini sebagai maf'ul objek yang disembah. Nah, fi'il amr di sini menunjukkan apa? Wajib, makruh, mubah atau gimana? Wajib, ancaman bukan? Atau sekadar ancaman? Enggak, mana korinanya, enggak ada. Nanti bilang dalam usul fikih yang namanya fi'il amr bisa bermakna mubah. Misalnya gitu. Oh, berarti ini mubah. Nah, enak kan? Pilih-pilih aja. Yang mana mubah? Pokoknya yang paling enak sesuai hati. Oh, berarti mubah. berarti boleh tidak menyembah Allah. Nah itu dalil pluralis nanti jadi ya. Semua agama sama. Itu menyembah apa, tapi kan intinya nanti kembali kepada Allah semuanya. Siapapun yang disembah. Di sini kan ubudu dalam usul fikih kalian, di kitab-kitab kalian, fi'il amar bisa bermakna mubah. Ya enggak? Oh, ya gimana jawabnya? Jawabnya apa? Tidak ada qorinah, tidak ada dalil, tidak ada indikasi, tidak ada ketetapan dalam dalil ini, baik yang di dalamnya ataupun di dalil lain, menunjukkan bahwasanya ini bermakna mubah. Bermaksud mubah, enggak ada dalilnya. Ah, malah justru walil kafirin azabun muhin, dan banyak, justru banyak dalil yang lebih menguatkan kewajiban ini. Ya. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik bihi, dengan mempersekutukan dengan Allah. Hi di sini dhamir hi. Ingat dhamir hi di sini berarti apa nih? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah berarti definite, ketahuan. Siapa yang dimaksud hi di sini? Allah kan? Iya. Wala tusyriku bihi syai'a. Mana di sini nakirahnya? Syai'a. Nah, nakirahnya di sini dalam konteks positif atau negatif? Ah. Dalam konteks positif atau negatif? Kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Negatifnya apa? Nahi, larangan. Berarti syai'a di sini dia bermakna umum apapun itu. Kalau misalnya di sini diterjemahkan, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Umum enggak? Umum. Ya. Ya, misalnya jangan ngomong apapun. Bahasa Indonesia gimana sih? Tadi bahasa Indonesia ya. La taqul syai'a. Jangan bicara apapun. Itu kan umum, apapun. Apapun, jangan bicara deh. Diam aja lah. Jangan bicara apapun. Apapun di sini umum. Jangan di sini berarti dia perkakas pelarangan. Bicara fi'il mudhari' majzum. Emang bahasa Arab apa? Jangan bicara apapun. Nah, apapun di sini bermakna umum. Jadi melarang sesuatu secara umum. Ya, la tusyriku bihi syai'a. Ini. Coba yang lain apa, ada lagi yang ada yang mau mencontohkan selain la tusyriku bihi syai'a? Wala taqrabu zina. Enggak. Az-zina ini ada alif lam. Dia bukan nakirah. Tapi dia umum, benar. Zina dalam jenis apapun, benar. Bisa umum, bisa khusus, bisa. Iya benar, dia umum namun dia bukan nakirah. Apa? La ta'kul syai'an, jangan makan apapun ya, jangan makan apapun, apapun itu. Meskipun angin. Nah, diam kan. Angin enggak dimakan. Apa? La yahillu limra'atin. Iya. La yahillu limra'atin. La di sini dia nafiah bukan? Nafiah, ya kan? Tetapi itu nafiah di sini secara khobar. Namun secara di sisi lainnya dia adalah insya, ya kan? Pelarangan. La yahillu, tidak halal, limra'atin. Sahih. Bagi perempuan manapun. Benar enggak? Limra'atin. Umum, perempuannya umum di sini. Karena dalam konteks apa? Negatif. Baik dia negatif secara zahir, yaitu apa? Nafi, ataupun secara insya'nya, yaitu nahi. Ya. Dia paham. Jangan berbuat apapun. Jangan berlaku apapun. Apapun di sini dia nakirah dan dia apa? Umum faedahnya. Kemudian condition secara syarat. Nakirah dalam konteks syarat. Nakirah dalam konteks syarat. Contohnya, kalau di kitab in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jika kalian menzahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kalian menzahirkan atau menyembunyikannya, maka Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini yang syarat yang mana? Mana di sini yang perkakas syaratnya? In atau au? In, masa au? In. Jika. Ya. Nah, sekarang yang syarat itu innya. Ya, ya, di sini yang umum apa? In atau syai'a? Ya, ahsan. Syai'a di sini yang umum. Ya benar, in juga bermakna umum. Syai'a di sini karena dalam konteks syarat, sebagaimana dicontoh di handout, man 'amila solihan fali nafsi. Barang siapa? Coba man di sini barang siapa? Umum enggak? Umum. Amila beramal soliha, amalan soleh. Di sini maksudnya man amila amalan soliha. Ya bisa aja di sini soliha, dia bisa maf'ul, bisa juga dia sifah untuk maf'ul mutlak. Man amila amalan soliha. Man amila solihan fali nafsih. Soliha di sini umum. Kenapa umum? Dia nakiroh tapinya. Hah? Kenapa? Karena nakiroh dalam konteks syarat. Oke. Kemudian fali nafsi sekarang. Maka itu bagi nafsihi, dirinya. Sekarang ada nafs. Ada alif lam enggak? Enggak ada kan? Terus hi di sini. Hi ini apa ini? Domir, pronoun. Domir itu ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Kemudian nafs di sini ma'rifah atau nakiroh nih? Iya, nafsihi kan nafsnya. Sebelum iya dengan hi tentunya nantinya. Nafsnya di sini ma'rifah atau nakirah jadinya? Karena ada hi. Hah? Enggak, karena ada hi setelahnya. Jadinya nafsnya ma'rifah. Nah, berarti nafsihi ma'rifah. Nah, sekarang kalau misalnya suatu isim dinisbatkan kepada ya dinisbatkan kepada apa namanya? Dhamir atau semacamnya, dia bisa bermakna umum gak? Bermakna umum juga. Jadi sini ada tiga keumuman, man, solihan, dan linafsi. Ya tentu saja linafsi, nafsihi di sini umum siapapun dia, karena mengikuti man di sini, mengikuti barang siapa. Ya kan, karena barang siapanya gak ketahuan siapa, ya maka nafsihinya juga gak ketahuan nafsihi siapa, tapi siapapun bisa. Ya, selama dia beramal soleh. Tentu ada syarat yang beramal soleh. Amila soleha. Taib. Kemudian, kalau misalnya nih, dibedakan mana amila amalan soleh, barang siapa beramal amalan soleh, umumkan amalan solehnya kan. Sekarang kalau misalnya anda berkata, i'mal soleha. Wahai Rifan, i'mal soleha. Beramallah suatu amalan soleh. Umum atau mutlak? Mutlak. Hah? Enggak, enggak ada, enggak ada. Di sini anda sendiri, anda ngarang sendiri. Enggak ada di ayat ya Rifan ya malam nasoni. Mutlak kan? Ah, sama i'mal solihah. Sama seperti khudz kitaban. Ambillah sebuah kitab. Jika kitab itu memang sebuah. Nah, itu mutlak dia, bukan umum. Ya, faham di sini? Yang blok ini kayaknya banyak yang gak paham ini. Hah? Kalian harus pindah ke sini ya. Karena emang kalau misalnya kita mengikuti mayoritas itu bakal tersesat. Di sini banyak sekali orang, di sini sedikit sekali. Justru yang sedikit inilah yang setannya lebih sedikit. Kalau sering-sering ngumpul tuh pengen menguasai kepala supaya gak konsen. Ya, baca sering baca-baca ta'awudz gitu. Setannya terbelenggu tergantung orangnya sebenarnya, bukan bermakna terbelenggu itu. Oke, ada khilafiyah masalah ini, itu masalah khilafiyah. Oke, kemudian istifham inkari. Dari nakirah kata tertentu dalam konteks istifham inkari, pertanyaan pengingkaran. Istifham bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa? Interrogation. Hey, interogasi. Makanya ada kalimat tanya dalam bahasa Inggris interrogatif. Karena ada positif, afirmatif, ada negatif, ada interrogatif. Nah, di sini interrogatif yang bertanya dia. Bertanya, namun konteks pertanyaannya bukan untuk mencari jawaban, melainkan mengingkari. Ya, jadi mempermasalahkan gitu loh. Kok gitu sih? Ya enggak usah jawab. Kok kamu gitu sih? Karena apa gitu? Enggak usah. Itu istifham ingkari itu. Kenapa kamu gitu, ya kan? Seperti kalau misalnya antum jobless misalnya. Nganggur, nganggur. Kemudian anda katakan, "Why don't you get a job?" Kenapa kamu enggak nyari kerja? Enggak usah jawab. Karena saya sibuk Facebookan orang. Enggak usah, enggak usah. Di sini why don't you get a job ini istifham ingkari. Anda mengingkari. Yang artinya apa? Why don't you get a job? Itu sama dengan get a job, tanda seru. Bekerjalah gitu kan. Iya enggak? Kalau misalnya bilang antum tiba-tiba joget di masjid gitu kan. Anda bilang, "Kenapa kamu joget?" Enggak usah dibilang anu kerasukan atau enggak usah. Karena kenapa kamu joget itu artinya adalah jangan joget. Gitu ya. Nah, itu istifham ingkari. Dah, ingkari berarti mengingkari. Bahasa Inggrisnya deny. Ya. Jadi kalau orang ada namanya Denny, oh itu sayang banget itu. Jadi diingkari terus dia. Berarti denying, interrogation, istifham, ingkari. Contohnya, ini di sini keputus di kitab ini ada nih. Oh, ini cuma meme doang yang diedit di sini oleh tukang fotokopinya mungkin. Man ilahun ghairullah yatikum bidhiya, atau di ayat lain yatikum bi. Man ilahun ghairullah yatikum bidhiya. Dhiya, dhiya artinya sinar terang. Dhiya. Man, siapakah ilahun, sesembahan ghairullah, selain Allah. Allah di sini ma'ruf, ma'ruf. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah jelas. Kemudian ya'tikum. Ya'tikum, mendatangkan kepada kalian. Kum di sini dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena dhamir. Bi dhiya. Ba di sini adalah ba zaidah. Ya itu nanti kapan-kapan lah. Dalam tafsir itu banyak sekali harf ziyadah. Namun ziyadah di sini bukan berarti bermakna di Al-Qur'an tidak ada makna, tidak ada faedahnya, enggak. Bi di sini ada faedahnya. Dia. Dia di sini dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah benar, enggak ada alif lam kan? Bukan bi dia, bukan. Iya kan? Berarti apakah dia ini adalah umum atau khusus? Umum. Ya, karena apa, di dalam konteks istifham ingkari. Namun sebelumnya juga ada sebenarnya. Ilah. Nah, sebenarnya dimaksud di situ itu ilah, tapi dia di sini kita kaitkan lagi. Ilah. Ilah di sini artinya sesembahan. Dia tanpa alif lam berarti nakirah, bukan ma'rifah. Nah, nakirah biasanya itu untuk biasanya mengisyaratkan makna mutlak. Namun kita lihat dulu konteks kalimatnya. Oh, konteks kalimatnya ternyata dia istifham inkari. Ya, istifham inkari. Bertanya tapi bermaksud mengingkari. Maka ilah di sini kita jadikan, kita katakan dia bermakna umum bukan mutlak. Gitu. Beda antara istifham asli atau istifham murni, istifhamun murniyun. Istifham murni dengan istifham inkari, istifham inkari. Nah, kalau misalnya istifham inkari di dalamnya terdapat lafal yang nakirah, isim yang nakirah, maka isim tersebut menjadi umum, ya kan? Sekarang kalau misalnya istifham bukan inkari, istifham murni. Amin. Apa gimana? Maka dia menjadi mutlak atau menjadi umum? Menjadi mutlak. Itu bedanya. Contoh. Hah? Contohnya apa sih enaknya? Di sini bisa enggak kita bilang? Kalau misalnya kita bertanya, man ilahun ya'tikum bidya? Siapakah ilah? Itu aneh ya pertanyaan. Gak usah, yang lain, jangan ini bahaya, masya Allah. Enggak, yang lain. Iya, yang biasa aja di keseharian. Eh? Serem sekali ini. Misalnya, hal ahzanaka imra'atun? Hal ahzanatka imra'atun? Apakah pernah seorang perempuan membuatmu sedih misalnya? Insyaallah. Tadi malam kan malam Minggu kan. Enggak ada nyambungnya ya. Apakah seorang perempuan atau seekor enggak apa-apa. Seorang perempuan pernah membuatmu sedih? Hal ahzanatka imra'atun? Imra'atun di sini tanpa alif lam. Nakirah, ya benar. Nah sekarang mutlak atau umum? Mutlak yang dimaksud, bukan umum. Berarti kan dimaksud, apakah kamu pernah di ini nama semua perempuan? Enggak. Sebenarnya enggak gitu juga sih. Al-ahzanatka imra'atun di sini maksudnya satu perempuan, bukan keumuman perempuan. Iya benar, dia termasuk satu ini, ya termasuk keumuman perempuan sebagian perempuan lainnya, tapi bukan itu ibrohnya. Satu perempuan, apakah pernah kamu di ini nama perempuan dibuat sedih oleh seorang perempuan? Nah, dia perempuan di sini nakirah dan dia mutlak, berarti cukup satu aja. Maka antum bisa menjawab juga sebenarnya lebih dari satu. Iya, pernah, tapi bukan satu aja. Lebih dari satu, gitu. 10 atau berapa? Disakiti oleh perempuan. Siapa perempuannya? Ibu, kakak, adik, pembantu, ya kan? Bibi, tante, ibu tiri. Nah, nenek tiri. Kemudian, sekarang pertanyaannya, ente di situ bertanya, man di situ umum. Kemudian, di sini imro'ah mutlak. Sekarang jawabannya dua perempuan. Berarti dia enggak umum. Dan juga misalnya dia menjawab, iya pernah oleh Khadijah dan Atun misalnya. Khadijah dan Atun, namanya Khadijah Atun. Nah, dua orang, dan dua orang itu isim alam dan juga dia khusus. Jawabannya khusus. Iya enggak? Isim alam, ma'rifah, khusus. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa imro'ah di sini disifati nakirah? Padahal jawabannya khusus. Tadi gimana kita menjawabnya? Ibrohnya adalah di pertanyaannya, bukan di jawabannya. Gitu. Jadi jangan mempermasalahkan pertanyaannya, karena kita gak mungkin mempertanyakan khusus, kecuali kalau kita tahu. Gitu. Gak usah kebalik misalnya, apakah Khadijah dan Atun telah menyakitimu? Perempuan telah menyakitkan. Kebalik itu mana? Jadi aneh kan? Jadi ibrohnya itu di pertanyaannya, di keasalan pertanyaannya. Jadi itu istifham inkari, oke? Okay? Ya oke. Okay. Istifham inkari misalnya, kenapa kamu berbicara sepatah kata? Sepatah kata. Kenapa kamu bicara sepatah kata? Nah, sepatah kata di sini, kata di sini, dia umum atau khusus? Dia umum atau mutlak? Saya mengingkari dia nih. Kenapa kamu bicara sepatah? Kenapa kamu berbicara satu kalimat itu? Itu jadi khusus itu. Sudahlah, udah kita tinggalin aja lah. Udah jam segini. Baik. Udah jam segini lah. Jadi kita dari tadi istifham ingkari ya. Yang penting kan antum sudah paham, sudah selesai. Alhamdulillah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, udah selesai. Jadi itu nakirah kata tertentu dalam konteks, dalam empat konteks. Pertama nafi, kedua nahi, ketiga syarat, keempat istifham tapi inkari, bukan istifham murni. Kemudian ma'rifah, kata sekarang kata tertentu. Ini orang yang enggak pernah, misalnya enggak pernah belajar usul fikih, dia mungkin akan dikatakan oleh guru nahwunya bahwasanya dengan keberadaan alif lam dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu berarti diketahui. Kemudian dicocokkan di usul fikih, oh mengetahui berarti khusus bukan umum. Nah, ini salah ini. Gitu. Jika dia belajar nahwunya iya tapi usul fikih tidak. Makanya ini hati-hati, nahwunya iya, usul fikihnya enggak, memahami Al-Qur'an, wah ini bisa bahaya nantinya. Bisa bahaya. Misalnya bahayanya gimana? Contohnya misalnya. Wa khalaqal insana atau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di contoh yang paling ujung. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu ada alif lam berarti dia ma'rifah. Kemudian kalau ma'rifah, ya namanya ma'rifah kan dikenal. Secara bahasa ma'rifah itu dikenal. Kalau dikenal, berarti khusus. Bukan umum atau mutlak. Karena umum itu berarti kita kan gak mungkin mengenal keumumannya. Ah, berarti di sini ar-rijal itu orang-orang tertentu saja. Ah, berarti saya kan perempuan. Misalnya, enggak, saya bukan perempuan. Misalnya yang ngomong gitu adalah perempuan. Yang ini ceritanya orang yang ngomong gitu adalah perempuan misalnya. Oh, berarti kita berarti perempuan. Perempuan khusus aja yang boleh dipimpin oleh laki-laki. Nah, sementara perempuan yang enggak khusus, yang enggak termasuk di sini, oh berarti boleh memimpin laki-laki. Berarti ada apa namanya? Apa namanya? Emansipasi. Oh, berarti bisa nih kita menjadi mendalilkan emansipasi kita dengan dalil ini. Akhirnya jadi dalil trek. Nah, cok kali cok akhirnya cocok. Iya, gitu. Walaupun belajar nahu dia, apalagi nggak belajar nahu, lebih sulit lagi belajar dari terjemahan. Terjemahannya versi tafsir al-misbah, wah jadi tambah lagi itu. Oke, kemudian ma'rifah kata tertentu. Ma'rifah kata tertentu itu ada dua k yang membuat dia menjadi umum bukan khusus. Ada dua key. Key yang pertama adalah karena idhofa, key yang kedua adalah karena alif lam istighraqiyah. Idhofa berarti annexation, yaitu penisbatan antara satu isim dengan isim lainnya. Kalau misalnya itu belajar nahu, kenal dengan idhofa benar-benar. Nah, ma'rifah ini karena idhofah. Kalau diidhofahkan itu menjadi ma'rifah yang namanya isim. Walaupun tidak dengan alif lam. Walaupun tidak dengan alif lam. Karena idhofah terbagi menjadi dua. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Maksudnya yang tunggal di sini kata yang disandarkan. Bukan yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan ada yang tunggal bentuknya. Ya, singular. Ada juga yang bentuknya jamak, kemudian diidhofahkan kepada isim lain. Baik. Yang tunggal contohnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru artinya dan ingatlah oleh kalian. Fi'il amr. Berarti wajib asalnya. Ni'matallah, ni'mat di sini. Nah, ini ni'mat di sini nih asalnya. Ni'mat di sini dia singular atau plural? Tunggal atau jamak? Ayo. Tunggal atau jamak nikmat di sini? Tunggal. Kalau misalnya jamak jadi ni'am. Ni'mah di sini adalah tunggal. Ya, tunggal secara zahir lafal. Namun ternyata secara makna usulinya dia umum. Dan umum itu enggak mencakup tunggal, mau tunggal ke, mau singular, mau jama, ya yang penting umum mencakup jenisnya. Dan ingatlah nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala isim alam di sini. Lafal jalalah ini adalah isim alam. Dinisbatkan kepada ma'rifah. Dan nikmat di sini adalah ma'rifah. Nah, ma'rifah atau isim ma'rifah karena idhofah itu walaupun tunggal dia bermakna umum. Asalnya begitu, kecuali jika memang bermakna khusus seperti Rasulullah. Kadang bisa bermakna umum Rasulullah, kadang bisa bermakna khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Karena para Nabi Ibrahim Rasulullah bukan? Rasulullah. Malaikat Jibril Rasulullah bukan? Rasulullah. Iya, Rasulullah utusan Allah. Terus gimana kalau menyampaikan wahyu kepada Nabi kalau misalnya malaikat bukan Rasulullah? Oke, malaikat Jibril juga bisa dikatakan Rasulu Rasulillah. Afwan, itu bukan malaikat Jibril, astagfirullah. Bukan malaikat Jibril, enggak ada utusan dari Nabi. Ada utusan dari Nabi sifatnya Rasulu Rasulillah, yaitu utusannya, utusan Allah. Misalnya Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman misalnya. Mu'adz bin Jabal utusan bukan? Ke Yaman, utusan. Secara bahasa berarti Mu'adz bin Jabal adalah Rasulnya, Rasul Allah. Utusannya, utusan Allah ke Yaman. Gitu, secara bahasa, main bahasa dan main pikiran di sini. Oke, wadhkuru ni'matallah. Dan tadi Rasulullah bisa bermakna umum, yaitu seluruh macam Rasulullah. Bisa juga bermakna khusus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oke. Misalnya juga al-Islam, dinul Islam. Islam di sini pakai alif lam, ma'rifah kan? Din. Din di sini agama, agama Islam. Umum atau khusus? Perlu diketahui, agama Islam itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya, agama Nabi Ibrahim Islam bukan? Ya, Islam. Agama Nabi Musa itu semua Islam semua kan? Nah, sekarang Islam itu ada yang dimaksud Islam yang khusus, yaitu agama risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi nikmat, jadi yang namanya isim tak beralif lam kemudian diidhofahkan itu asalnya umum. Kecuali jika ada qorina atau dalil yang kita mengetahui yang dimaksud adalah khusus, seperti Rasulullah tadi. Misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dan dalamnya ada qala Rasulullah. Yang dimaksud bukanlah seluruh jenis Rasul Allah. Ngerti sini? Tetapi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Misalnya pelajar UI. Kita mengenal pelajar UI. Ya, pelajar satu kan, pelajar itu kan tunggal, bukan pelajar-pelajar UI, enggak, satu pelajar UI. Berarti kan mencakup ya siapapun pelajar UI seluruhnya. Entah siapa. Enggak terbatas. Ya. Berarti umum. Nah, tapi bisa juga bermakna khusus. Bisa juga. Pelajar UI itu berkata begini ya, pelajar UI itu berarti tahu nih di sini. Pelajar UI ini berkata itu, ya berarti khusus. Telah berkata Regi, si pelajar UI. Ya, pelajar UI di sini khusus berarti Regi tahu. Nah, berarti umum dan khusus di sini ada relativitas di sini. Sesuai dengan ketelanjangan akan konteks atau keberadaan konteksnya. Sorry, terlalu vulgar tadi ya. Maksudnya terlepas, kalau misalnya enggak ada konteks yang menunjukkan dia khusus, maka dia menjadi umum, itu asalnya gitu ya. Baik. Udah. Oke. Kemudian jamak. Karena diidhofahkan atau sebuah isim jamak diidhofahkan kepada isim lain. Fadhkuru ala Allahi. Di sini. Fadhkuru ala Allahi. Mana di sini yang dipermasalahkan? Apakah Allah lafal jalalah Allah? Ala. Ala di sini adalah bentuk jamak, bukan tunggal. Dia bentuk jamak dari il. Pakai tasydid. Kemudian ditakhfif, dijamak, dijamak dan ditakhfif menjadi ala. ala di sini bukan diartikan al yaitu keluarga, bukan, bukan. Jadi kalau misalnya dimaknai keluarga, maka ingatlah keluarga ummah. Di sini salah nanti jadinya orang memahami. Jadi Yahud dan Nasara kan mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibbau, anak-anaknya Allah. Oke, fadhkuru ala Allahi. Ala artinya adalah nikmat-nikmat Allah. Maknanya sama dengan tadi, nikmat. Nah, lihat di sini beda lafal. Ya kan? Antara nikmat Allah dengan ala Allah itu beda lafalnya. Beda kosakata. Bukan beda kosakata aja, bahkan dari segi kuantitasnya itu beda. Ni'matullah itu satu tunggal. Adapun ala itu bentuk plural dari il. Namun esensinya sama, yaitu keumuman nikmat Allah. Kenapa? Karena ala di sini disandingkan setelahnya isim. Maka ala di sini menjadi umum. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Sama aja dengan yang ayat tadi sebenarnya. Dan di sini ibrahnya nikmatullah dan alaullah, dua-duanya nikmat-nikmat Allah. Umum, enggak khusus. Walaupun misalnya ayat ini turun dengan sebab tertentu, maka tetap kita menghukuminya sebagai umum karena ibrahnya di ke umuman lafal, bukan di kekhususan sebab. Ngerti gak? Belum ngerti? Atau kurang jelas? Atau kurang keras? Atau kurang tegas? Udah itu nanti insyaallah. Anda sebenarnya agak kasihan sebenarnya, cuma harus ditegain dikit. Oke, kemudian ma'rifah lagi. Tadi insyaallah paham? Ikhwan, antum paham insyaallah? Antum paham alhamdulillah? Alhamdulillah paham. Antum mau murojaah lagi dan banyak-banyak tafakur dan banyak-banyak mengingat dosa-dosa masa lalu. Oke, kemudian ma'rifah kata tertentu karena alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah. Ghoriqo ya ghoriqo artinya apa? Tenggelam. Kalau misalnya suatu verb yang asalnya thulatsi mujarrad atau tiga unsur, fa'ala, ini gharaqa, kemudian ditambah dengan alif, sin, dan ta, istaghraqa. Dan alif, sin, dan ta secara umum biasanya itu menunjukkan meminta sesuatu. Ya, misalnya istafhama, meminta pemahaman, ya enggak? Kemudian istausa, meminta wasiat. Contoh lain, istaghfaro, meminta pengampunan. Contoh lain yang berkaitan dengan bab fikih, istamna, meminta mani. Di sini maksudnya onani. Itu dalam bahasa Arab istamna, istamni, istimna, onani. Kemudian contoh lain ada, udah kita cukupkan sampai situ aja. Nah, istighraq, istaghraqo, berarti meminta tenggelam, ya jangan kacau secara bahasa. Di sini maksudnya menenggelamkan, itu maksudnya, bukan meminta tenggelam. Menenggelamkan berarti mencakup, yang namanya menenggelamkan berarti mencakup ke dalam, ya enggak? Mencakup di dalamnya. Nah, istighraq di sini bisa mencakup di dalamnya segala hal yang terlafalkan itu. Makna dari yang terlafalkan itu. Misalnya di sini contoh, lihat. Alif lam tersebut bersanding dengan sebuah isim. Contoh, wa khalaqal insana dhaifa. Insan itu tunggal, ya kan? Seorang insan berarti seorang orang, ya kan? Insan itu tunggal. Jamaknya nas. Nas itu jamak. Insan itu tunggal, ya kan? Satu. Tapi di sini wa khalaqal, di sini wa khalaqal, afwan, astaghfirullahalazim. Wa khuliqal insanu dhaifa. Wa khuliqal insanu dhaifa. Khuliqa itu fi'il madhi majhul. Ya, subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Insan diciptakan lemah. Dhaifa di sini hal. Ini hal dhaifa di sini hal untuk insan, bukan penciptanya. Hal untuk insannya. Nah, wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia, insan satu ini diciptakan lemah. Sekarang adanya alif lam di sini ma'rifah. Apakah dia khusus atau umum? Umum. Kenapa umum? Karena alif lam enggak bisa. Kalau alif lam kadang enggak bermakna umum. Karena alif lam di sini maksudnya adalah alif lam istighraqiyah. Bedanya dengan mikir. Harus mikir, konteksnya tahu. Ya, harus mikir. Kalau misal bilang wa khuliqal insanu dhaifa, ini insannya khusus ini. Selain ini enggak. Nah, mana dalilnya? Dari mana antum punya pemikiran seperti itu? Maka kembalikan ke asalnya, itu umum dia. Jadi alif lam bertemu dengan isim itu enggak mesti bermakna umum dan enggak mesti bermakna khusus. Mereka harus difikirkan dulu. Itulah ibrah dari kita harus sering-sering membaca Al-Quran dan tadabur. Karena dengan itu kita berpikir, ini Al-Quran maksudnya apa nih ayat ini nih. Jangan cuma mengandalkan pemahaman independen sendiri. Harus banyak-banyak membaca. Iya. Misalnya al-insan tapi bisa bermakna khusus. Contohnya gimana? Jika alif lam di sini ada alif lam az-zihniyah, afwan, al-ahdiyah. Misalnya ada, misalnya antum jin ya. Kemudian ada seorang orang, seorang insan berjalan. Kemudian insan itu berjalan, tangannya diginiin, dia pakai celana jeans, terus tangannya dimasukin jemarinya gini di dalam kantong jeans, terus jalan. Hah? Sombong, men. Kemudian jin itu melihat zalikal insanu sombongun, misalnya. Zalika di sini isim al-isyarah. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, itu ingatnya terus. Al-insan di sini. Alif lam di sini alif lam ahdiyah. Kalau alif lam ahdiyah di sini bermakna dalam Inggrisnya bisa the, that, this, those, the, dan these atau yang lainnya. Gimana ya, gimana? Mahaminya. The man is arrogant. Pria itu, laki-laki itu sombong. Itu khusus atau umum? Khusus. Dengan alif lam atau tidak? Dengan alif lam. Nah, itu bedanya. Konteksnya harus tahu, mikir makanya. Enggak segampang itu kan kita memahami Al-Qur'an, sekarang tahu gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang bilang kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tapi ternyata enggak pernah menelaah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-sunan, kemudian atsar-atsar salaf, enggak pernah ditelaah, enggak pernah belajar usul fikih, enggak pernah ini, enggak pernah itu. Gimana cara memahaminya kalau gitu? Kecuali dengan cara bertaklid baru paham. Nah, itu terjebaknya di situ. Itulah terjebaknya. Seringkali kita terjebak di situ premisnya. Di sini bukan berarti ya kita benar harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf saleh. Benar. Wajib itu. Dalam banyak konteks. Nah, tetapi untuk mencapai hakikat itu, kita harus memiliki ma'rifat. Dan untuk mencapai ma'rifat itu, kita harus punya tarekatnya. Tarekatnya belajar. Ya, gitu. Tarekatnya belajar dan banyak menelaah. Kalau misalnya hanya sebatas slogan, setiap ormas punya slogan. Apakah kita mau seperti ormas? Ya, makanya seperti itu. Slogannya kita punya. Sekarang bagaimana cara kita menapaki menuju slogan itu? Gitu, belajar dan banyak mikir. Makanya tadi alif lam saja, dua huruf yang terkesan remeh di kita. Di antara dua huruf yang istighrokiyah, contohnya apa? Tiap hari nih, tiap hari, tiap sholat kita mengucapkannya. Tiap rakaat bahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak sadar kita selama ini ya. Iya enggak? Alhamdu. Artinya apa? Segala. Segala puji. Berarti istighrok seluruh jenis pujian. Baru sadar sekarang mungkin. Hah? Sebelumnya itu kemana aja gitu kan? Sementara kita banyak mengklaim harus begini, harus gitu. Kita harus sesuai dengan pemahaman begini. Harus sering memperhatikan Al-Quran. Tapi hal yang sangat sepele ini, hal yang sangat agung ini kita sepelekan sebenarnya kan? Makanya itu kita harus sering-sering banyak belajar dan berpikir. Alif lam yang seperti ini saja, permasalahannya itu dipermasalahkan dan memiliki makna yang agung. Tapi ya kita baru belajar sekarang. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dalam belajar usul fikih sekarang. Itulah mengapa usul fikih itu lebih vital dibandingkan misalnya belajar mustalah hadis. Iya lebih vital benar. Lebih asasi. Karena kita alhamdulillah tiap hari membaca Al-Quran ya kan. Dan juga alhamdulillah tiap hari kita membaca hadis. Insyaallah ya. Anda gak tahu kalau misalnya selain misalnya antum Allah alam. Nah sekarang kita juga yang namanya tadabur itu wajib. Sementara yang namanya menghafal itu tidak wajib. Kecuali surat-surat yang wajib dihafal seperti Al-Fatihah atau surat-surat pendek untuk mengisi sholat. Namun keumuman untuk menjadi hafiz itu tidak wajib. Yang lebih wajib adalah tadabur. Dan tadabur tentu dengan alat dan dengan pemahaman. Caranya bagaimana, ya kan? Makanya di sini vital usul fikih ini, usul fikih vital untuk merapihkan pemahaman kita. Rapih jadi pemahaman. Makanya ada seperti ini, dirapihkan pemahaman kita. Kalau misalnya enggak dirapihkan, acak-adul kita memahami. Ah, dan itu orang-orang liberal misalnya. Mereka apakah mayoritas mereka tidak belajar usul fikih? Makanya hancur mereka pemahamannya. Oke. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan, ya ini seluruh manusia. Terus yang lain. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Nah, di sini kalau kita memahami insan di sini khusus berarti ada makna lain. Kalau kita memahami insan di sini umum, ada makna lain. Wa kanal insanu dzaluman jahula, dan bahwasanya al insan kita maknai apa nih? Umum atau khusus? Umum. Yang bahwasanya manusia umum semuanya. Zalum mubalaghah, sering berbuat zalim. Jahul mubalaghah juga, hiperbola. Sering berbuat kejahilan atau sangat tidak tahu, sangat bodoh. Nah, ini insan di sini keumuman. Kita misalnya kita maknai keumuman. Itu benar enggak? Sesuai realita enggak? Sesuai realita atau enggak yang namanya manusia, baik itu yang muslim atau yang kafir, apalagi kafir, itu sering berbuat kezaliman dan sangat maha tidak tahu. Sangat tidak tahu, benar atau enggak? Ya benar. Ya kita sering berbuat zalim terhadap diri sendiri kan? Dan orang lain mungkin. Dan juga kita banyak yang hal yang tidak kita ketahui. Tuh, tadaburnya di situ kan? Kita dengan alif lam saja kita bisa memaknai. Kalau misalnya alif lam kita maknai khusus, nah di sini siapa nih pemaknai khusus? Tentu ada khusus di sini. Maksudnya kalau kita maknai khusus, tentu ada yang dikhususkan siapa? Misal orang kafir, berarti orang kafir. Orang kafir zaluman jahula. Berarti orang kafir sering berbuat zalim. Kemudian kita korelasiin dengan ayat lain di surat Luqman. Bahwasanya inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Orang kafir sering berbuat syirik, sering berbuat kufur. Jahul. Dan namanya perbuatan kufur itu perbuatan yang bodoh dan tidak tahuan. Itu semua. Kalau kita mau tadabur benar-benar, usul fikih adalah perkara yang sangat asasi. Kemudian kita membaca kitab-kitab tafsir. Ya itu insyaallah akan benar-benar membuat kita menikmati Al-Quran seperti apa dan bagaimana memahaminya. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alif lam istighraqiyah yang tunggal. Sekarang alif lam istighraqiyah yang jamak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwamun. Laki-laki di sini ada alif lam. Rijal jamak dari rajul. Rijal itu jamak dari ragil. Rajul. Kemudian sekarang alif lam di sini istighraq atau bukan? Istighraq. Baik. Berarti seluruh laki-laki keumumannya. Dan yang disebut rijal adalah yang sudah baligh. Kalau misalnya anak bayi belum jadi rijal dia. Ya. Rijal itu adalah pemimpinnya an-nisa. Laki perempuan umum perempuannya. Qawwamun disebut pemimpin karena rijal lah yang akan memberi pelajaran pada perempuannya, pada istrinya. Taib. Paham sekarang berarti alif lam di sini juga ada pembagian. Ya, ma'rifah di sini ada alif lam, afwan. Ma'rifah di sini ada pembagian. Yang pertama idhofah, yang kedua ada alif lam ta'rif. Alif lam di sini alif lam istighraqiyah. Kemudian dibagi tunggal dan jamak, tunggal dan jamak. Itu antum hafalkan hal-hal seperti ini, jangan sampai lupa. Jadi bentuk-bentuk umum ada yang lafal yang dengan sendirinya memang sudah menunjukkan umum. Misalnya coba misalnya muslimun misalnya. Hah? Kafirun umum kan? Umum. Bentuk jamak yang sudah umum memang. Dia sudah menunjukkan umum dengan sendirinya, tapi dia bukan perkakas untuk mengumumkan isim setelahnya, bukan. Tapi dia dengan sendirinya isim yang sudah umum, kecuali dimaksudkan khusus ya. Kemudian isim syarat, kemudian isim istifham, kemudian isim mausul, kemudian nakirah, dan itu terbagi menjadi 4 sesuai dengan konteksnya, yaitu nafi dalam konteks nafi, dalam konteks nahi, dalam konteks syarat, dan juga dalam konteks bertanya, namun bertanya yang dimaksudkan pengingkaran, bukan pencarian jawaban, bukan. Kemudian ma'rifah, kata tertentu itu terbagi menjadi 2 karena idhofah dan karena alif lam istighraqiyah. Itu pahami benar-benar dan hafalkan terus. Ya, khusus insyaallah kita akan melanjutkan esoknya, khusus ya. Kita akan melanjutkan khusus untuk esok hari. Ini pertemuan ke-8 insyaallah ya. Alhamdulillah pertemuan ke 8 benar. 8. 3 lembar masih untuk pertemuan ke-10. Mudah-mudahan besok khusus bisa kita habiskan insyaallah taala. Mudah-mudahan. Jadi pembahasan ini pembahasan yang tidak ringan ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua itu taufik dan irsyad tentu saja. Untuk antum bisa datang ke majelis ini. Ini majelis bukan berarti ini tazkiyatun nafs atau mengangkat derajat diri. Namun majelis seperti ini, usul al-fiqh, itu adalah majelis yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum. Secara umum. Jadi setelah ini insyaallah mudah-mudahan mengantarkan antum untuk belajar bahasa Arab, mudah-mudahan. Setelah ini antum cari kursusan misalnya. Ya bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, cari kursusan bahasa Arab dimanapun. Nah, mudah-mudahan yang murah yang dapat, walaupun gak murahan mudah-mudahan cari itu. Nah setelah antum misalnya udah mempunyai bekal usul fikih basic sekali, kemudian bahasa Arab, itu insyaallah kalau klub kemudian nahunya itu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun lama ya. Jadi jangan langsung, jangan antum kira antum belajar misalnya Anda udah belajar sampai umum, Anda udah merasakan rupanya usul fikih, akhirnya apa berijtihad? Enggak, jangan langsung begitu. Itu bisa bahaya jadinya nantinya. Maksudnya di sini apa yang kita pelajari itu belumlah seberapa. Anda uksimu billah, wallahi ini belum seberapa, sama sekali belum seberapa. apa yang antum rasakan ini? Dari kerumitan anda itu rumit, atau dari kemudahan anda itu mudah? Itu semuanya adalah hal yang termudah dalam usul al-fiqh. Antum belum disuguhkan khilafiyah dalam masalah-masalah umum, ada khilafiyah di dalamnya. Antum belum disuguhkan pendapat-pendapat ulama ahli usul fikih dalam masalah-masalah ini, belum. Antum belum dikemukakan di depan antum perbedaan-perbedaan definisi untuk umum saja, belum. Antum belum disuguhkan perkara-perkara usul fikih yang berkaitan dengan akidah, belum. Belum. Dan antum belum disuruh untuk menghafal dalil-dalil, belum. Jadi ini adalah hal yang paling dasar, yang jika antum merasa sudah ini paling sulit, nah itu tawakuf aja. Nah, ini di sini bukan berarti kita ingin mempersulit, karena memang zatnya sulit. Kalau misalnya ikhwan yang pernah belajar bahasa Arab pemahaman dulu, mungkin pernah ketika anda mengajari, anda bilang bahasa Arab itu sulit. Nah, iya, anda katakan begitu, bahasa Arab itu sulit. Nah, supaya apa? Supaya antum gak meremehkan. Kalau motivator, kalau guru-guru yang lain, semua guru itu akan bilang bahasa Arab itu mudah. Ya iya, karena dia udah bisa, alhamdulillah. Tapi untuk menapaki itu tuh gak mudah itu. Ya semua guru rata-rata bilang gitu, bahasa itu mudah karena memang tujuannya baik untuk memotivasi muridnya supaya jangan putus asa. Supaya jangan putus asa, wah wow, bahasa Arab sulit. Iya, enggak, bahasa Arab itu mudah kok. Padahal dia sendiri dulu susah belajar bahasa Arab sampai dihukum sama gurunya. Dan anak bilang belajar bahasa Arab itu sulit. Maksudnya bahasa Arab itu bukan bahasa yang dalam waktu 4 bulan antum bisa menguasainya langsung, alhamdulillah, enggak. Bahkan sampai sekarang anda masih belajar bahasa Arab, masih belajar nahu. Sorof pun belum anda kuasai dengan benar-benar, karena sorof itu luas juga dia, istilah-istilahnya dan sebagainya. Apalagi usul fikihnya, masya Allah. Usul fikih ini akan mengantarkan nanti ke gerbang yang terlalu luas untuk dibatasi, ya, enggak terbatas, unlimited nanti. Al-Quran dan As-Sunnah, enggak terbatas. Setiap lafal dalam Al-Quran dan Hadis itu bisa antum timbang dengan usul al-fiqh. Dan tentunya ditimbang dengan i'rab juga, bahasa Arab. Makanya klop bahasa Arab dengan usul fikih. Orang harus, kalau misalnya bahasa Arab doang tanpa usul fikih, bakal sesat. Usul fikih saja dengan bahasa Arab, ya gak ada apa-apanya. Nah di sini berarti, jangan sia-siakan ilmu antum dengan udah capek-capek memusingkan diri belajar usul fikih, misalnya sampai ijtihad dan taklid nanti. Itu antum tidak ada azam untuk belajar bahasa Arab kemudian. Nah ini sangat disayangkan. Nanti berazam kemudian belajar bahasa Arab, kita teruskan lagi belajar usul fikih dengan tingkat yang lebih tinggi insyaallah ta'ala. Itu insyaallah daya intuisi antum terhadap Islam itu jauh meningkat pesat dibandingkan yang tidak belajar usul fikih sama sekali walaupun pintar. Ingat, walaupun pintar, pintar tanpa memiliki manhaj dan metodologi itu kacau. Ya, banyak orang yang zakirahnya apa? Memorinya tuh cepat dalam mengingat. Namun dia tidak memiliki pijakan dan kaedah-kaedah untuk memahami. Akhirnya dia hanya sebatas menghafal, menghafal, menghafal, menghafal, tapi enggak bisa meracik. Akhirnya kok sekali meracik, sesat jadinya. Antum lihat orang-orang liberal, antum lihat orang-orang Mu'tazilah, antum lihat orang-orang sebagian kaum Asy'ariyah juga dalam masalah akidah ini, dalam masalah akidah bukan dalam masalah fikih dan lainnya. Hah? Pijakannya salah, tapi pinter-pinter itu. Antum lihat Ar-Razi, Imam Razi, itu orang pinter sekali itu, rahimahullah. Tetapi dalam masalah rububiyah, kesana kemari, cuma menetapkan bahwasanya Allah adalah Rob, itu kesana kemari, bingung. Padahal cukup dengan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah selesai. Dah, akhirnya apa di ujung hayatnya, Imam Ar-Razi pun menyesal dan kemudian melantunkan syair beliau sendiri yang masyhur, dihikayatkan oleh As-Suki dan juga Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwasanya ilmu kalam itu qila wa qalun, cuman apa sebatas pendapat-pendapat saja, bingung yang terbenar ternyata yang bikin hati tenteram itu adalah manhaj Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai. Kenapa dia bingung dulu walaupun pintar? Kenapa kebingungan? Dan justru yang terlahir dari lisannya adalah kata-kata yang menunjukkan kebodohan. Kenapa? Padahal dia pintar. Karena tidak punya metodologi. Makanya usul fikih ini adalah the principle of Islamic jurisprudence. Panjang banget. Prinsipnya. Orang gak punya prinsip, dia gak bisa. Gak punya pijakan dia. Oke, alhamdulillah Allah memberikan kita taufik untuk mengadakan kajian ini, usul fikih. Dan juga memberi taufik kepada antum untuk datang ke kajian ini, alhamdulillah. Apalagi yang misalnya tiap hari seperti Akhrifan, Akhrahmat, dan Akhrahmat yang satunya dan yang lain-lain yang mungkin dari awal mungkin tidak pernah absen, itu masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan antum murojaah terus, dan juga akhwat juga yang saya tidak ada yang kenal. Mudah-mudahan ini semua adalah the beginning of the never ending, insya Allah. Karena usul fikih kemudian antum mempelajari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ini bukan janji dari anda, tapi janji dengan sendirinya ketika antum belajar usul al-fiqh itu, Al-Quran dan As-Sunnah semakin terbuka untuk antum, semakin terbuka untuk antum pelajari. Setelah sebelumnya misalnya antum mempelajari lewat terjemahan misalnya. Nah sekarang antum alhamdulillah sudah mempunyai beberapa faedah dan kaedah untuk memahaminya. Tapi jangan langsung memahami begitu saja dengan sendirinya, tapi bukalah kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Ya, ini juga nasihat untuk antum. Antum sekarang sedang berjalan menuju sesuatu yang tak akan pernah habis. Ya, dan antum gak bakal pernah kenyang dengan ini. Namun ketidak pernah kenyangan antum itu indah. Sebagaimana di surga nanti kita tidak merasakan kenyang banget kemudian buang air, enggak. Tapi itu indah nanti jadinya. Ya. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan antum kemari dan juga memberkati ilmu antum, dan tentu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang lurus, karena tanpa penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun pintarnya kita seberapa, tidak ada artinya. Taib. Untuk ini di sini alhamdulillah ada 3 kitab insyaallah akan menjadi hadiah untuk antum. Pertanyaan yang simpel saja, 2 untuk ikhwan dan 1 untuk akhwat insyaallah taala. Untuk ikhwan, pertanyaan pertama. Sebutkan 1 contoh kitabnya pengantar studi ilmu hadis. Karya mana Al-Qabtan? Antum mau jawab? Mau jawab? Yang lain ada yang mau jawab gak selain dia? Ada yang berani mau menjawab selain dia? Pengantar studi ilmu hadis karya mana Al-Qattan? Lumayan harum insyaallah taala. Lumayan harum ini. Kertasnya bagus, ada tulisannya, pakai tulisan komputer mah. Kemudian ada tulisan bahasa Arabnya. Ada harokatnya lagi, kan? Iya. Antum mau jawab? Ya. Isim istifham yang bermakna umum, sebutkan contohnya 1 saja dari ayat. Siapa? Ayo. Itu benar gak lafalnya itu? Coba tadi man ilahun ghairullahi bihi, langsung bihi. Hah? Enggak langsung bihi, man ilahun ghairullahi bihi, mananya rusak nanti. Ya tikum bidya di sini ya. Oke, enggak apa-apa. Man di sini karena ada man isim. Isim istifham. Ya, baik. Isim istifham. Akhwat. Pertanyaannya adalah, akhwat ini harus di mudahkan. Akhwat. Bentuk nakirah dalam konteks nafi, nahi, syarat dan istifham inkari menunjukkan apa? Itu gampang sekali, masya Allah. Itu terlalu gampang ya? Atau antum nggak tahu pertanyaannya? Gak paham pertanyaan ini? Gak paham. Bentuk nakirah dalam konteks nafi, nahi, syarat dan istifham ingkari itu menunjukkan apa? Kita harus berlindung kepada Allah dari kejahilan yang keterlaluan. Itu siapa yang ngomong umum itu? Rame-rame berarti batal. Oke, kemudian ma'rifah yang menunjukkan umum terbagi menjadi dua karena. Karena apa sajakah dia menjadi umum dipahami? Siapa ini yang jawab ini? Gak bisa rame-rame. Mentang-mentang empok rame-rame ya. Ya silakan. Itu kan kira sendiri gak ada yang mau. Silakan. Yuk kira sendiri langsung sepi gini ya. Krik-krik-krik-krik ya silakan. Jangan malu-malu. Dua saya sebutkan. Karena apa dan karena apa? Kurang karena istighrokia. Sebelum istighrokia ada dua huruf. Besok-besok dibengkirin lagi mulutnya ya. Insyaallah bisa, insyaallah. Supaya lebih lancar. Istighrokiyah, sering-sering baca. Sering-sering baca dengan lidah. Insyaallah bisa. Baik, sekarang ada kitab. Judulnya Prinsip-Prinsip Akidah. Akidah Ahlus Sunnah wa Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya, tebak sendiri. Karya siapa? Ustaz Aziz. Masya Allah, asal. Gak bakal ngaji. Enak aja. Pertanyaannya, berapakah bab yang ada di kitab ini? Itu cenayang gitu namanya yang bisa dukun. Oke. Untuk ikhwan dari blog ini. Anda sepertinya belum pernah melihat antum baju biru. Hah? Belum pernah melihat antum? Ya. Antum pernah melihat Ana? Hah? Antum siapa namanya? Halimi. Halimi. Dari mana? Cilandak. Cilandak. Benar, alhamdulillah. Pertanyaan untuk antum ini, siap-siap. Nah, ritme darahnya direndahkan sedikit, jangan deg-degan. Sebutkan apa yang telah disebutkan dari bentuk umum. Jangan lihat. Ini santri baru ngeyelan. Ayo, jangan lihat. Sebutkan apa yang telah disebutkan dari bentuk-bentuk umum. Belum hafal? Ya alhamdulillah kalau gitu. Oke, alhamdulillah. Alif lam di sini alif lam apa? Belum hafal? Ya oke. Ketiga, pertanyaan ketiga. Kalimat wala tusyriku bihi syai'a menunjukkan apakah ini? A. Nafi. B. Nahi. C. Syarat. D. Istifham inkari. Nafi. Walaupun sebenarnya benar, namun lebih tepat kita katakan salah. Karena yang benar adalah B, nahi. Antum ini gak ada yang bisa semuanya, masya Allah. Mudah-mudahan besok lebih diperbagus lagi. Siapa akh yang belum pernah menjawab? Ya, tafadol, Pak. Pak, siapa kemarin kita baru kenalan? Pak Riono. Oke. Pak, ini wa khuliqal insanu dhaifa. Alif lam di sini, alif lam apa? Itu soal pertama. Soal kedua, isim di sini dia menunjukkan tunggal atau jamak? Nah, wa khuliqal insanu dhaifa. Ini al insan di sini nih. Alif lamnya alif lam apa? Kemudian insannya itu dia tunggal atau jamak? Istighraqiyah, benar yang pertama. Yang kedua, tunggal atau jamak? Ya, insannya. Bukan, enggak pakai G. Insan. Ya. Tunggal atau jamak, Pak? Tunggal. Ahsan, ahsantum. Ya, fadhol, Pak. Mudah-mudahan berkah kitabnya. Baik, sekian dari ana. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada ilmu kita masing-masing semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan kita dalam keistimewaan dalam mencari ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.